بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنمتنا عزكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis di masjid ini, meneruskan kajian kita membaca risalah Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah, Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Perjumpaan yang terakhir kita membahas tentang ayat kursi. Itu yang terakhir kali kita bahas. Pada kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji tentang Asmaul Husna. Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami Asma'ul Husna. Lalu insya Allah kita akan mengkaji beberapa nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam beberapa ayat yang dicantumkan oleh mu'alif dalam risalah ini. Kita kaji nama per nama, apa makna dari nama tersebut, apa pula kandungannya, dan bagaimana pula sikap kita dengan nama tersebut. Sebab di sini muallif rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat yang di dalamnya terdapat tentang nama-nama Allah yang husna. Saya bacakan terlebih dahulu ucapannya muallif. Lalu kita baca dan kita bahas kaidah Ahlus Sunnah tentang Asmaul Husna dan mengkaji masing-masing nama tadi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Di Al-Hasyr ayat yang ke-22 sampai 24. Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Zat yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang real yang nyata. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nama-nama Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Milik Allah Al-Asma'ul Husna. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Dan Allah adalah Al-Azizul Hakim. Di sini banyak sekali Asma'ul Husna yang disebutkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mualif setelah itu, wa nu'minu bi anna lahu mulku samawati wal ardi. Kita juga beriman bahwasanya milik Allah semua kekuasaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqiba innahu 'alimun qadir. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan anak wanita kepada orang yang Allah kehendaki. Allah juga menganugerahkan anak laki-laki saja kepada orang yang Allah kehendaki. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka anak yang genap, ada yang laki, ada yang wanita. Dan Allah juga menjadikan seseorang itu aqim, tidak punya keturunan, mandul pada orang yang Allah kehendaki. Allah Maha Alim, Maha Qadir. Wa nu'minu bi annahu laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kita juga beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah Maha Sami', Maha Basir. Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa nu'minu bi annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kita juga beriman bahwasanya tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Allah mengetahui semuanya. Semuanya dalam kitab yang nyata. Wa nu'minu bi annahu 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kita juga beriman bahwasanya di sisi Allah perbendaharaan perkara gaib, mafatihul gaib, kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui semua yang di lautan, semua yang di daratan, apa yang gugur dari daun-daunan tidaklah gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tidak pula ada biji-bijian dalam kegelapan bumi, tidak pula perkara yang basah atau yang kering, melainkan itu semuanya ada dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Wa nu'minu bi anna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir. Kita juga beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya ilmu tentang kiamat. Allah pula yang menurunkan hujan. Allah pula yang mengetahui apa yang di rahim-rahim wanita. Dan sebuah jiwa tidak tahu apa yang dikerjakan esok hari. Dan sebuah jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha khabir, mengetahui perkara-perkara yang batin. Ini ikhwanatina azakumullah beberapa ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yang semuanya berbicara tentang asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, dan sebagiannya memperinci tentang sebagian sifatnya Allah. Maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji perkara-perkara yang berkaitan tentang asmaul husna. Ada dua pembahasan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ialah tentang kaidah-kaidah ahlus sunnah di dalam memahami asmaul husna, supaya kita tepat pemahamannya, benar akidahnya, tidak menyimpang. Barakallahu fikum. Pembahasannya kedua, kita akan mengkaji nama-nama Allah yang tersebut dalam ayat-ayat tadi. Kita kaji masing-masing nama, apa maknanya, apa kandungannya. Barakallahu fikum. Adapun pembahasan yang pertama ialah tentang kaidah-kaidah ahlus sunnah di dalam memahami asmaul husna. Ikhwanatina azakumullah, di sini ada beberapa kaidah. Ada beberapa kaidah yang sangat penting. Akan saya bawakan beberapa di antaranya yang mudah untuk dipahami insyaallah taala. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama ialah asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya adalah asma'ul husna, yakni nama-nama yang sangat indah, yang sangat sempurna dengan tanpa batas. Nama-nama yang sangat indah, yang sangat sempurna tanpa batas. Tidak ada batasnya kesempurnaan tadi dan keindahan tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah menyatakan walillahil asmaul husna. Milik Allah al asmaul husna, nama-nama yang husna. Ada kata-kata husna. Itu dalam bahasa Arab namanya sighatun mubalaghah. Betul-betul nama yang sangat indah, nama yang sangat sempurna keindahannya tanpa batas. Kesempurnaannya tanpa batas. Barakallah. Penerapan kaidah ini, misalkan kita membaca sebuah ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim, memiliki nama Al-Alim yang artinya zat yang maha berilmu. Al-Alim ini termasuk asmaul husna. Letaknya dia husna. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha alim, maha ilmu. Ilmu Allah itu sempurna. Ilmu Allah itu sempurna. Tidak didahului oleh kejahilan. Tidak ada pula padanya kelupaan. Betul-betul ilmu yang sempurna. Mengetahui segala sesuatu global dan terperinci. Itu namanya asmaul husna. Al-alim husna, dengan puncak dan kesempurnaan ilmu Allah azza wajalla. Makanya dirinci, Allah mengetahui semua yang di daratan, semua yang di lautan. Tidak ada daun-daun yang berguguran di muka bumi ini melainkan Allah tahu itu. Tidak ada yang kering atau yang basah melainkan Allah tahu itu. Semuanya Allah mengetahuinya. Yang bahir, yang batin, Allah semua mengetahuinya. Itu namanya husna. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu, zat yang hidup. Mengandung sifat Al-Hayah. Allah itu hidup. Nama ini husna. Sisi husnanya ialah bahwasanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu hayatun kamilah. Kehidupan yang sempurna, azali dan abadi. Azali, tidak berpermulaan. Abadi, kekal, tidak pernah binasa, tidak pernah fana. Kehidupan yang sempurna, yang mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian cara memahami nama-nama Allah yang husna. Semuanya serba sempurna, semuanya serba indah. Ini kaidah azimah, barakallahu fikum. Kaidah yang sangat penting, fanatina azabumullah, terkait dengan asmaul husna. Makanya orang Indonesia membahasakan maha, gitu ya. Al-alim yang maha berilmu. Paham ya? Kata-kata maha itu menunjukkan penggambaran kesempurnaan yang tanpa batas. Lain dengan makhluk. Makhluk punya ilmu, tapi ilmunya terbatas. Makhluk itu hidup, tapi hidupnya lemah, perlu dengan pihak yang lain. Tidak ada yang sempurna. Maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang kita ketahui, barakallahu fikum, itu semuanya mengandung kesempurnaan, mengandung keindahan tanpa batas. Maka antum bisa membahasakannya dengan bahasa yang betul-betul ada unsur ta'zim, pengagungan-pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wadih. Dari sini qul inna a'udzubikumullah. Nama-nama yang tidak husna yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan termasuk asmaul husna. Di antara yang disebutkan oleh para ulama ialah nama ad-dahru. Nama ad-dahru, masa. Ini dinisbahkan oleh sebagian pihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katanya punya nama ad-dahr. Ini ditolak oleh para ulama. Hampir seluruh ulama menyatakan Allah tidak punya nama ad-dahru. Di antara alasannya adalah dikarenakan nama ad-dahru ini nama yang tidak husna. Nama yang tidak sempurna tanpa batas. Ad-dahru, masa. Masa, perkara yang jamid, yang enggak mengandung sifat. Kurang. Adapun hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr. Kalian jangan mencela masa, sebab Allah itu adalah masa. Itu sahih dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan hadis ini menunjukkan apa? Allah adalah masa. Kamu jangan mencela masa, sebab Allah adalah masa. Katanya para ulama, diteruskan hadisnya. Pada kelengkapan hadis Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna riwayat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr yuqallibul laila wan nahar. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan malam dan siang. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan masa, tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikkan masa. Ada muqallib yang membolak-balikkan, ada muqallab yang dibolak-balikkan. zat yang membolak-balikkan Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang dibolak-balik adalah masa tadi, malam dan siang. Maka Allah bukan masa, masa bukan Allah Azza wa Jalla. Adapun larangan tadi, larangan mencela masa, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan masa tadi. Kalau kamu mencela masa, berarti engkau mencela penciptanya. Barakallahu fikum. Tahu mana mencela masa? Hah? Masa ya kamu celah. Kamu katakan dasar zaman edan. Jangan begitu. Begitu ya. Masanya kamu celah. Kamu memaki-maki masa. Itu hukumnya haram dalam Islam. Sebab itu mengandung konsekuensi Anda mencela pencipta masa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di kalangan para ulama'una tidak ada seorang pun yang menetapkan ad-dahru sebagai nama Allah yang khusus. Hanya satu yang menetapkannya dan dianggap sebagai pendapat yang ganjil, yaitu Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Itu pendapat yang ganjil dari beliau. Ada lagi yang juga dinisbahkan kepada Allah sebagai nama, yaitu Al-Qadim. Ini yang menisbahkannya dari kalangan ahli filsafat, ahli ilmu kalam. Mereka mengatakan Allah memiliki nama Al-Qadim. Al-Qadim yang dulu. Begitu. Para ulama juga demikian menolaknya. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Qadim bukan nama Allah yang husna. Satu, dikarenakan tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadisnya Rasulullah SAW, yang menetapkan Allah itu punya nama Al-Qadim. Yang kedua, dikarenakan kata-kata Al-Qadim yang dulu itu sesuatu yang bisa didahului oleh orang lain lagi. Yasbiquhu Adam, bisa didahului oleh ketidakadaan. Ada orang lain, pihak yang lain yang lebih dahulu. Ada Qadim, ada Akdam. Ada yang duluan, ada yang lebih dahulu lagi. Dan Allah enggak demikian keadaannya. Maka yang betul barakallahu fikum bukan nama Al-Qadim, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Awwal. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah punya nama Al-Awwal, yakni zat yang azali. Laisa qablahu syai, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha awal, yang maha azali. Ini yang syar'i. Ada nama Qadim, itu tidak syar'i. Wahakadha. Ini kaidah yang pertama barakallahu fikum. Dari kaidah ini khonatina azzakumullah, kita bisa menepis tindakan sebagian pihak yang menisbahkan sebuah nama kepada Allah tetapi tidak husna, ditolak. Maaf, kandungan maknanya tidak husna. Nama Allah itu adalah husna. Asma'ul husna, nama yang sangat indah, yang sangat sempurna dengan tanpa batas. Barakallahu fikum. Dan yang kedua adalah tatkala kita membaca sebuah ayat yang padanya ada nama-nama Allah yang husna, kita maknakan dengan makna yang paling sempurna yang kita bisa. Barakallahu fikum. Al-Alim yang maha berilmu, Al-Qadir yang maha kudrah, dan demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Wa hadha wadihun insyaallah ta'ala. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua, asma'ullahi ta'ala tawqifiyah la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Pengertian tauqifiyah ditetapkan hanya dengan Al-Quran dan Al-Hadid. Nama-nama Allah itu tauqifiyah, yakni hanya ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadid. La majala lil aqli fiha. Akal tidak punya tempat dalam masalah ini. Akal tidak punya tempat dalam masalah ini. Artinya barakallahu fikum, ketika kita hendak menetapkan sebuah nama bagi Allah, harus dengan dalil. Ayat Al-Quran atau hadisnya Rasul alaihi salatu wasallam yang sahih. Tidak diperbolehkan menetapkan nama bagi Allah dengan akal semata. Tidak boleh. Atau dengan perasaan semata. Tidak boleh. Harus ada dalilnya. Ini kaidah penting barakallahu fikum. Misal antum menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama Ar-Razzaq. Tanya, dalilnya mana? Mana dalilnya ayat atau hadis yang menyebutkan Allah punya nama Ar-Razzaq? Kalau ada, diitbatkan. Kalau tidak ada, maka tidak boleh ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Ada enggak nama Ar-Razzaq? Ada. Dalilnya apa? Tuh. Pakai dalil, katanya tauqifiyah. Ayat, hadis. Ada apa enggak ada? Perasaan ada ya. Apalagi yang sebelah sini kayaknya ada ya Ar-Razzaq itu. Barakallahu fikum. Nama ya Pak. Ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan yang sangat besar. Ada ayatnya yang mengatakan Allah itu Ar-Razzaq. Barakallahu fikum. Berarti kita menetapkan nama Ar-Razzaq bagi Allah Azza wa Jalla. Saya fahami. Barakallahu fikum. Apakah ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dikasih nama Bapak? Bapak diem aja. Jawaban. Siapa yang kasih nama Bapak? Orang-orang? Nasara. Hah? Tuhan Bapak. Apakah ada namanya begitu? Bapak itu besarnya apa ya Pak? Bapak apa besar Bapak? Bapak abun, nah, gitu ya. Kalau ibu umun. Apa ada ayat atau hadis yang menyatakan Allah punya nama Bapak atau abun? Jawabannya tidak ada. Maka haram hukumnya memberi nama Allah dengan nama Bapak. Sebab tidak ada dalilnya dalam Alkitab was Sunnah. Apalagi yang memberi nama seperti itu adalah orang-orang kafir dari kalangan Nasrani. Dari paham ya? Tidak boleh kalau mengatakan Allah Bapak gitu. Ada hukumnya haram. Hadalah ya Yesus. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sehingga nama-nama Allah itu tauqifiyah, hanya ditetapkan dengan ayat dan hadis. Tidak boleh ditetapkan dengan akal atau dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini dengan kesepakatan para ulama una barakallahu fikum. Dan juga dikarenakan akal tidak sanggup untuk mencerna hal-hal yang semacam ini berkaitan dengan Allah Azza wa Jal. Kaidah yang ke yang ketiga. Kaidah yang ketiga ialah asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adad al-mu'ayyad. Asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang sangat banyak, yang tak terhingga. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah azza wa jal saja. Ini adalah pendapat hampir seluruh ulama Islam. Hanya ada 1-2 orang yang mengatakan terbatas dengan jumlah 99 nama. Yang lainnya mengatakan tidak berbatas sedikit. Argumentasinya, yang pertama ialah hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Shifaul Alil, dan juga disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah di dalam silsilah As-Sahihah. Baik. Hadis yang isinya adalah doa Rasul. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isi doanya Rasul berdoa, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Al-hadith yang isi doanya, kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segenap nama milikmu. Engkau memberi nama dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan dalam kitab sucimu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau, ini sebagai dalilnya, atau yang engkau khususkan ilmu tentangnya di ilmu gaib di sisi, atau nama-nama yang engkau khususkan ilmunya tentang itu di ilmu gaib di sisimu ya Allah. Katanya para ulama pada kalimat awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, sesuatu yang Allah khususkan ilmunya pada ilmu gaib di sisi Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla. Dan ada nama-nama Allah yang Allah khususkan ilmu tentangnya di ilmu gaib di sisinya, sehingga banyak sekali nama-nama Allah azza wa jalla yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya, yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barakallahu fiik. Wadih ini? Hada wadih. Dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama una, bahwasanya barakallahu fiikum, nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang memberitakan Allah memiliki 99 nama? Itu hadis disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah memberitakan, inna lillahi 99 isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. 100 dikurangi 1. Kata Rasul, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang mengihsoknya, maka dia masuk ke dalam surga. Dia akan saya jelaskan apa makna man ahsaha. Ini Bukhari Muslim sahih yang menjelaskan, menghabarkan kepada kita Allah memiliki nama sejumlah 99, 100 dikurangi 1. Bagaimana ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dalam hadis ini tidak menunjukkan pembatasan. Baik. Hadis ini tidak menunjukkan pembatasan. Hadis ini hanya menjelaskan dari nama-nama Allah ini ada 99 nama. Barang siapa yang mengihsoknya masuk ke dalam surga. Begitu. Kaitannya dengan kata-kata man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang mengihsoknya, maka dia masuk ke dalam surga. Dikasih gambar, dikasih permisal oleh para ulama kita. Misalkan ada orang mengatakan indi mi'atu alfin atasaddaku biha, saya punya uang 100.000 untuk saya sedekahkan. Apakah kata-kata semacam ini menunjukkan dia hanya punya uang itu? Tidak punya uang yang lain? Di dompetnya, di rumahnya, di brankasnya, di ATM-nya? Hah? Apakah mengandung makna pembatasan? Jawabannya tidak. Tapi dia hendak memberitakan dari semua uang yang dia miliki ada uang 100.000 untuk sedekah. Sedangkan tidak meniadakan, tidak menafikan dia memiliki uang yang lain untuk yang lainnya lagi. Begitu. Begitu pula dalam riwayat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsoknya masuk ke dalam surga. Terkait dengan masalah tadi, tidak meniadakan Allah punya nama-nama yang lain. Sudah paham ya? Sehingga dari nama Allah yang sangat banyak yang kita enggak tahu berapa jumlahnya itu, dari semua nama-nama yang ada 99 nama yang barang siapa mengihsoknya masuk ke dalam surga. Sudah paham misalnya? Tidak kemudian membatasi dengan jumlah 99 nama. Ini jawabannya para ulama una barakallahu fikum. Hadza wadih. Sehingga prinsipnya Ahlu Sunnah dan prinsipnya hampir seluruh ulama Islam, nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Allah memiliki nama yang sangat banyak, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Dan semua itu Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Barakallahu. Baik, sebagai tambahan faedah, apa pengertian man ahsaha dakhalal jannah? Barang siapa yang mengihsok Asma'ul Husna tadi masuk ke dalam surga. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala bahwasanya kalimat man ahsaha dakhalal jannah ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ialah ma'rifatu al-fadhiha, mengetahui lafadz-lafadznya, mengetahui lafadz-lafadz asmaul husnanya. Nah, misalkan yang ada di sini nih, ini asmaul husna ya Pak. Nah, antum tahu lafadz-lafadznya? Anda mengetahui apa saja nama-nama tadi itu. Barakallahu fikum. Ini tingkatan yang pertama. Ini tingkatan yang paling rendah. ada lagi tingkatan yang kedua yang lebih tinggi lagi, yaitu fahmu ma'aniha wa madlulatiha, memahami makna dan kandungannya. Ini lebih tinggi lagi. Jadi enggak semata-mata mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum quddusus salam dibaca sampai khatam. Enggak semata-mata itu. Tetapi dia tahu apa maknanya, apa kandungannya. Nama Allah maknanya apa, kandungannya apa? Al hayyu al qayyum maknanya apa, kandungannya apa? Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, maknanya apa, kandungannya apa? Betul-betul tahu maknanya dan faham isi kandungannya. Lebih tinggi lagi. Ada lagi tingkatan yang ketiga, yaitu doa Allah Ta'ala biha wa ta'abbudu bi muqtadaha, berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna tadi. Berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna tadi dan beribadah kepada Allah dengan konsekuensi nama tadi. Ini yang paling utama, ini yang paling tinggi, dan ini hakikat man ahsaha dakhalal jannah. Tahu yang terakhir ini? Misal barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq. Kita tahu Allah punya nama Ar-Razzaq. Kita tahu maknanya. Apa makna Ar-Razzaq ya? Zat yang maha memberi rezeki. Nah gitu ya. Zat yang maha memberi rezeki. Tahu maknanya? Tahu kandungannya. Adapun poin yang ketiga, kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama ini dan beribadah dengan konsekuensinya. Tatkala kita barakallahu fikum memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kelancaran usaha kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil nama Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Paham ya? Ya Razzaq urzuqni. Wahai Zat yang Maha memberi rezeki, urzuqni, beri aku rezeki. Jangan salah panggil nama. Semuanya nama Allah. Tetapi yang namanya ahsaha dakhala jannah, engkau menyebut nama Allah sesuai dengan apa yang kamu pinta. Minta rezeki, tapi yang kamu panggil ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Mutakabbir. Wah repot ya. Yang dipanggil wahidat yang menghukum hamba-hambanya berdosa, wahidat yang mutakabbir, yang maha besar. Minta urzukni, kasih aku rezeki. Ini mau dihukum atau mau dikasih rezeki? Gak nyambung, gak sinkron. Tapi antum harus berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang antum minta. Minta rezeki ya Razzaq urzukni. Wah kata, jadi paham ya. Lalu apa konsekuensi daripada nama tadi? Konsekuensinya barakallahu fikum ialah kalian harus betul-betul tawakal penuh kepada Allah Azza wa Jal, menyerahkan semua urusan rezeki anda kepada Allah Azza wa Jal, memohon memintanya hanya kepada Allah semata, jangan meminta kepada yang lain. Tugas kita hanya ikhtiar, usaha yang maksimal, ikhtiar semampu anda dengan cara yang halal. Selebihnya mohonnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakini semua kenikmatan-kenikmatan yang datang kepada kita, rezeki-rezeki yang sampai kepada kita dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari siapapun. Makhluk-makhluk itu sekedar perantara saja. Rizqun saqahallahu ilaik, rezeki yang Allah giring kepada kamu. Bahagalah. Sehingga dia tawakal. Tidak khawatir gitu ya. Usaha maksimal, ikhtiar jelas, maksimal, yang halal. Selebihnya tidak khawatir. Allah Maha memberi rezeki. Bahagalah. Sehingga dia tenang jiwanya, tidak berkeluh kesah, tidak gelisah, tapi penuh dengan qanaah, dengan ketenteraman, dengan ketawakalan, dan jangan lupa ada ikhtiarnya, ikhtiar yang maksimal. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Itu namanya bertaabud, beribadah kepada Allah dengan kandungan dan konsekuensi nama tadi. Inilah puncak ubudiyah kepada Allah. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghaffar. Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Zat yang Maha mengampuni dosa. Maka barakallahu fikum, ketika Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, panggil nama Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahim, ighfirli. Ampuni aku. Sesuai sinkron. Barakallahu fikum. Dan dari situ kita tahu barakallahu fikum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, zat yang Maha mengampuni dosa, maka jangan sampai kita putus asa dengan dosa yang ada pada kita. Segera bertobat kepada Allah. Dosa apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, kalau kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Sebab Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang taubat kepadanya. Syirik, kufur, bid'ah, dosa besar, apalagi yang kecil, itu semuanya akan hancur, akan hilang, akan sirna, akan diampuni oleh Allah, kalau hamba tadi bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Sehingga kita tidak kemudian putus asa dengan kondisi kita yang banyak dosanya ini. Barakallahu fikum. Demikian seterusnya. Ini yang paling inti daripada man ahsoha tadi. Maka barang siapa yang bisa mengamalkan asma'ul husna dalam kehidupan kesehariannya, maka dia dijamin dengan surga. Dakhalal jannah. Kembali kepada kaidah. Ini tadi keterangan tambahan. Barakallahu fikum. Kaidahnya ya khonatina azakumullah ialah nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Yang kita ketahui adalah 99 nama. Ada satu faedah penting barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama. Ada sebuah hadis yang disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, hadis yang menyebutkan satu persatu asmaul husna. Allah mengatakan, Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, lalu disebutkan satu persatu nama ini sampai 99 nama. Faedah barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya hadis yang menyebutkan satu persatu asmaul husna ini hadis yang dhaif dengan kesepakatan para ulama ahli hadis. Saya ulang lagi, hadis yang menyebutkan satu persatu asmaul husna dalam sebuah hadis itu hadis yang dhaif dengan kesepakatan ahlul hadis. Barakallahu fikum. Dhaifkan oleh para ulama dengan kesepakatannya, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para ulama yang lain membawakan demikian. Barakallahu fikum. Dari sinilah yang menentukan azakumullah, para ulama kita berijtihad. Mereka berijtihad meneliti ayat dan hadis untuk menetapkan 99 nama bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak heran ketika ada sedikit ikhtilaf di kalangan para ulama pada nama-nama tertentu. Mungkin karena hadisnya yang diperselisihkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, atau mungkin ayatnya tidak tegas sebagai nama Allah. Jadi itu perkara yang biasa, barakallahu fikum. Perkara yang biasa, barakallahu fikum. Sehingga apa yang disebutkan oleh para ulama'una itu hasil ijtihad mereka dan penelitian mereka tentang ayat dan Quran yang membawakan Asma'ul Husna. Barakallahu fikum. Yang ini juga demikian insyaAllah. Ada beberapa yang diselisih oleh para ulama. Sebenarnya yang ini ijtihad sebagian mereka. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya beliau Al-Qawaidul Mutsla juga membawakan sejumlah nama-nama yang beliau teliti. Sebagai ulama sepakat, sebagai lagi mengatakan enggak sepakat pada beberapa nama saja. Sehingga barakallahu fikum, ini perkara yang biasa di kalangan para ulama una. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini kaidah yang ke kaidah yang ke sudah yang keempat ya. Yang berikutnya. Yang berikutnya barakallahu fikum. Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala nama sekaligus mengandung sifat. A'lamun wa awsaf. Ini prinsipnya ahlu sunnah. Setiap nama Allah dari Asma'ul Husna itu mengandung sifat kesempurnaan sesuai dengan nama tadi. Misal Allah punya nama Al-Alim yang mengandung sifat Al-Ilmu. Al-Alim itu namanya, sifatnya Al-Ilmu. Allah memiliki sifat ilmu. Allah punya nama Al-Qadir, namanya Al-Qadir, mengandung sifat Al-Qudrah, kuasaan. Allah punya nama apa lagi ya Ikhwan? Ya Allah, ya Allah. Al-Khaliq. Al-Khaliq yang menciptakan, punya sifat Al-Khalqu, menciptakan. Demikian seterusnya. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Setiap nama dari nama-nama Allah itu pasti mengandung sifat kesempurnaan. Sampai sini paham? Hah? Paham insyaAllah ya? Baik. Kemudian ada keterusannya ya Pak. Kalau nama-nama tadi ditinjau dari sisi sebagai nama, kalau Asma'ul Husna ditinjau dari sisi sebagai nama, maka semua Asma'ul Husna itu sama, sebab menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi paham? Sekali lagi ya, Asma'ul Husna tadi, nama-nama Allah yang banyak tadi, kalau ditinjau dari sisi sebagai nama, maka semuanya sama, sebab semua nama-nama tadi menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah punya nama Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Khaliq, Al-Razik, Al-Ghafur, dan segala macamnya. Semuanya sama, sebab menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Zatnya satu, namanya banyak. Paham sama ya? Baik. Yang berikutnya kata para ulama. Kalau Asma'ul Husna tadi ditinjau dari sisi sifat yang terkandung di dalamnya. Kalau Asma'ul Husna tadi ditinjau dari sisi sifat yang terkandung di dalamnya, maka masing-masing nama itu memiliki sifat tersendiri berbeda dengan nama yang lain. Maka masing-masing nama tadi memiliki sifat tersendiri beda dengan nama yang lain. Nama Al-Alim beda dengan nama Al-Qadir dari sisi sifat yang terkandung di dalamnya. Al-Alim mengandung sifat Al-Ilmu. Al-Qadir mengandung sifat Al-Qudrah. Ilmu lain dengan Qudrah. Jadi faham ini? Ada lagi nama Ar-Razzaq mengandung sifat Ar-Razku, ngasih rezeki. Ada lagi nama Al-Khaliq mengandung sifat Al-Khalaq, menciptakan. Al-Ilmu beda dengan Al-Qudrah. Al-Qudrah lain dengan Ar-Razq. Ar-Razq lain dengan Al-Khalaq. Demikian seterusnya. Masing-masing sifat mengandung makna sendiri. Barakallahu. Itu kalau ditinjau dari sisi sifat yang terkandung di dalamnya. Tayyib, kalau ada yang bertanya kepada antum, Asmaul Husna itu sama atau beda? Jawabannya? Kalau ada yang tanya, ya Allah ya akhi, Asmaul Husna itu sama atau beda? Iya jawabannya. Waduh, gimana aja? Gimana jawabannya? Jawabannya? Sama. Jawabannya dirinci. Jangan mengatakan sama, jangan mengatakan beda. Dirinci. Dari sudut pandang mana? Ada paham ya? Kalau ditinjau dari sisi sebagai nama, maka semua Asmaul Husna itu sama, karena semuanya menunjukkan zat yang tunggal, yang esa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Saya pahami. Tetapi kalau ditinjau dari sisi sifat yang terkandung pada nama tadi, jawabannya berbeda. Asmaul Husna berbeda-beda, dikarenakan masing-masing nama mengandung sifat yang khusus baginya. Mudah misalnya ya, hadza muhimun jidda. Ini kaidah membantah pemahamannya Mu'tazilah, membantah pemahamannya sebagian ahli filsafat semacam Ibnu Sina dan para pengikutnya. Mereka meyakini bahwasanya satu nama dengan nama yang lain sama, satu sifat dengan sifat yang lain sama. Ini pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru para ulama. Tidak membedakan antara sifat al-ilmu, sifat al-irada, sifat al-qudrah. Tidak dibedakan, semuanya sama. Terus maknanya apa? Ya, sifat pokoknya. Ilmu artinya apa? Ilmu ya ilmu. Irada ya sama. Ilmu, irada, qudrah ya sama saja. Tidak ada bedanya, semuanya sifat. Hadza jahlun wa batil. Ini perkara kejahilan dan perkara kebatilan para ulama. Semua uqala, orang yang punya akal yang cerdas, bisa membedakan ilmu ya ilmu, kehendak irata ya kehendak, kudrah ya kudrah, kan begitu ya, beda-beda. Tapi mereka barakallahu fikum memiliki pemahaman yang menyimpang, sehingga waspadai dengan kaidah tadi. Setiap nama itu mengandung sifat kesempurnaan. Ditinjau dari sisi nama, semuanya sama, menunjukkan zat yang esa Allah Azza wa Jalla. Ditinjau dari sisi sifat yang terkandung di dalamnya, maka masing-masing nama punya sifat yang khusus baginya, beda dengan kandungan sifat lain dari nama yang lain. Barakallahu fikum. Ini kaidah muhimmah di kalangan para ulama una ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Insyaallah faham ya kan? Insyaallah faham. Adapun yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ini barakallahu fikum, ini semua dinyatakan ilhad, dinyatakan penyimpangan. Ketika ada orang yang mengingkari Asmaul Husna, Ini penyimpangan. Ketika ada orang yang kemudian meyakini bahwasanya sifat yang terkandung di dalamnya sama kayak makhluk, menyatakan Allah memiliki al-qudrah, kekuasaan disamakan dengan makhluk, itu penyimpangan. Allah enggak serupa dengan hamba-hambanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Atau memberi nama Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Ini penyimpangan. Al-Muhim, semua yang bertentangan dengan kaidah tadi dikatakan sebagai ilhad, penyimpangan dari akidah yang benar. Barakallahu fikum wa hadha wa'adha. Ini beberapa kaidah yang harus dipahami. Ikhwan fillah azakumullah. Intaha al-mabhatsul awal. Selesai pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Kita mengkaji beberapa nama yang tersebut dalam beberapa ayat yang dicantumkan oleh mu'alif dalam risalah ini. Jadi tidak semua kita bahas ya Pak. Kalau semuanya berarti 99 nama yang kita kaji yang disebutkan oleh mu'alif saja. Nama semuanya. Ya ini dulu. Barakallahu fikum. Baik. Pada ayat pertama di Al-Hasr 22 sampai 24 yang disebutkan mu'alif, di situ terdapat sejumlah nama Allah yang husna. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, 'alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim." Berapa nama ya, Pak? Berapa nama? Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, 'alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Berapa nama? Yang pertama, lafzul jalalah Allah. Huwallah, dialah Allah. Ini nama Allah yang paling agung. Lafzul jalalah, tidak boleh ada seorang pun dari hamba-hambanya yang bernama dengan nama ini. Barakallahu fikum. Terus yang berikutnya, alimul ghaibi wasyahada, zat yang mengilmui perkara gaib dan perkara yang nyata. Itu terkait dengan nama Al-Alim. Al-Alim akan disebutkan dalam ayat yang berikutnya, innahu alimun qadir, Al-Alim. Ya. Kemudian huwar rahmanur rahim, Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ini dua nama tapi mengandung sifat yang sama, ar-Rahman. Dibahas dulu. Dibahas dulu. Baik-baik. Yang pertama yaitu lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah ini dikatakan sebagai ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Hanya Allah yang bernama dengan itu. Tidak boleh bagi siapapun untuk bernama dengan nama-nama tersebut, dengan nama tersebut. Baik, apa makna Allah? Lafaz Allah itu asalnya dari kata-kata ilahun. Ilahun. Yang mengandung makna ma'luh, ay ma'bud. Dari kata-kata ilah yang mengandung makna ma'luh, ay ma'bud, yang diibadai. Yang diibadai. Barakallahu. Sehingga nama Allah itu mengandung sifat al-ilahiyah. Mengandung sifat al-ilahiyah. Allah itu disembah, diibadai. Barakallahu fikum. Sedang sama ya? Itu nama Allah. Tayyib. Apa kandungan dan konsekuensi daripada nama Allah ini? Dari nama Allah ini, qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, mengandung dua konsekuensi penting, dan itu merupakan rukun tauhid. Konsekuensi yang pertama ialah ibadatullahi wahdah la syarikalah. Beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Menetapkan Allah Azza wa Jal sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai. Ini yang pertama. Yang kedua, nafyul ubudiyah li ghairillah, meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Barakallah. Ini khairuddin asakumullah adalah rukun tauhid. Isbat wa nafi. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadai, dan nafi, meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Barakallahu'alaikum. Sehingga lafzul jalal Allah itu tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Barakallahu'alaikum. Konsekuensinya, kalau antum tahu bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala punya nama Allah, konsekuensinya kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat manusia, harus ibadah hanya kepada Allah saja. Konsekuensinya kita harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan dalam perkara ibadah. Barakallahu fiik. Barang siapa yang mengamalkan lafzul jalalah Allah kandungannya, maka dia muwahhid, ahli tauhid, terbebas dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Barakallahu fiik. Kalau ada orang yang ternyata masih nyembah-nyembah pohon keramat, mohon-mohon kepada batu-batu keramat, minta pesugihan kepada petilasan wali dan segala macamnya, pertanda dia tidak paham makna lafzul jalalah Allah. Tidak ngerti, dia mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah, apa maknanya, apa konsekuensinya, tidak paham. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia masih terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, yang betul-betul mengerti makna Allah hanyalah ahlu tauhid. Hanyalah ahlu tauhid, orang-orang bertauhid kepada Allah, yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah semata, dan anti dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka enggak diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah semata, sebagai orang-orang yang hanif. Orang yang hanif itu orang-orang yang betul-betul memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. Dan ini rinciannya panjang, dibahas oleh para ulama una dalam kitab-kitab tauhid. Barakallahu fikum. Jadi paham insyaAllah ya. Nama ini khunum tina azakumullah adalah nama asas bagi Allah Azza wa Jalla. Semua asma'ul husna kembalinya kepada nama Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walillahi al-asma'ul husna. Jadi semua asma'ul husna disandarkan kepada nama Allah. Dan bagi Allah asma'ul husna. sehingga semuanya kembali kepada lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan semata-mata nama ya, tapi betul-betul mengandung makna yang sangat dalam dan konsekuensi yang sangat agung. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ini globalnya. Nama kedua. Barakallahu fikum, ialah nama Al-Alim. Nama Al-Alim pada kata-kata Alimul Ghaibi wasyahadah, Maha mengilmui perkara gaib dan perkara yang nyata. Dan juga yang disebutkan di dalam ayat yang lain yang disebutkan oleh muallif, Asy-Syura ayat yang ke-50, innahu alimun qadir, Allah Zat yang Maha berilmu. Dan ayat-ayat yang setelahnya menyebutkan tentang ilmu Allah yang terperinci. Nama Al-Alim. Barakallahu fikum. Nama Al-Alim barakallahu fikum mengandung sifat al-ilmu. Mengandung sifat al-ilmu. Barakallahu fikum. Dan perlu diyakini barakallahu fikum, ilmu Allah itu kamil syamil. Ilmu Allah itu sempurna. Pengertian sempurna, tidak didahului oleh kejahilan, tidak terkena kealpaan atau kekhilafan. Sempurna. Dan ilmu Allah itu syamil, mencakup segala sesuatu. Barakallahu fikum. Namanya syamil. Dirinci oleh para ulama bahwa ilmu Allah Azza wa Jalla ikhwan, ada yang mujmal, ada yang mufassal, ada yang global, ada yang rinci. Dan disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran barakallahu fikum, terkadang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim dengan global, terkadang menyebutkan dengan rinci apa-apa saja yang diilmui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang global ialah innahu alimun qadir, Asy-Syura ayat yang ke-50, Allah Zat yang Maha berilmu lagi Maha kuasa. Juga dalam ayat yang lainnya lagi, innaka antal alimul hakim, engkau ya Allah Zat yang Maha alim lagi Maha hakim. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu global. Allah Maha berilmu. Dalam ayat yang lainnya lagi disebutkan dengan terperinci tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan dalam muallif dalam beberapa ayat yang disebutkan di sini. Barakallahu fikum. Di antaranya yang disebutkan di dalam surat Al-An'am 59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang ilmu Allah yang terperinci. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Rinci. Di sisi Allah perbendaharaan perkara ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah mengetahui semua yang di daratan, semua yang di lautan. Rinci. Anda sebutkan semua yang ada di muka bumi ini, Allah mengetahuinya. Anda sebutkan semua yang di lautan, Allah mengetahuinya. Barakallahu fikum. Semua yang ada di muka bumi, dari yang namanya makhluk hidup, dari yang namanya pohon-pohonan, dari yang apapun bentuknya, Allah mengetahui. Yang di lautan jumlah ikan global rinci satu-satuan dan segala macamnya, semuanya Allah Maha mengetahui. Rinci. Bahkan disebutkan di sini tidak ada satu daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. gugurnya berapa, daun apa, warnanya apa, di mana, dan segala macam. Allah semua tahu, rinci. Tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi ini Allah mengetahui. Tidak ada yang basah atau yang kering, Allah mengetahui. Semuanya ada dalam Lauhul Mahfuz, dalam kitab yang nyata. Rinci ya, ikhwan. Yang zahir, yang batin, semuanya Allah mengetahui. Itu namanya ilmu Allah yang sempurna dan yang mencakup kamil, syamil. Terkait dengan mafatihul ghaib, perbendaharaan perkara ghaib itu ada lima. Itu disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Ketika Allah mengatakan Allah maha, di sisi Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib, itu ada lima ya. Disebutkan di Luqman ayat yang ke-34. Yaitu Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah ilmu tentang kiamat. Yang pertama. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah yang menurunkan hujan. Ilmu tentang hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui semua yang di rahim ibu. Tentang yang di rahim. Dan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan sebuah jiwa tidak tahu apa yang dikerjakan esok hari. Allah mengetahui apa yang dikerjakan kita keesokan hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan sebuah jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Allah mengetahui masing-masing kita di mana kita akan mati. Ini lima perkara yang dikatakan sebagai mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Terperinci. Barakallahu fiik. Yang zahir, yang batin. Kerentek hati gitu ya, yang terbenak dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang melintas dalam jiwa kita, yang mau kita rencanakan, itu semuanya Allah Maha mengetahui. Yang kita kerjakan terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, semuanya Allah mengetahui. Barakallahu fiik. Itu namanya al-ilm. Apa konsekuensi daripada konsekuensi daripada nama al-alim terkait dengan kita, barakallahu fikum. Konsekuensinya ikhwan fillah azakumullah ialah kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha berilmu, konsekuensinya ialah akan menyemangati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu namanya ada semacam motivasi untuk kita semuanya semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban kita. Antum harus tahu, antum ibadah Allah mengetahui. Antum enggak ibadah Allah mengetahui. Antum beramal Allah mengetahui. Antum tidak beramal, Allah juga mengetahui. Walaupun kamu sembunyi supaya orang tua gak ngerti, supaya orang-orang semua gak ada yang ngerti, Allah Maha tahu. Itu sisi positifnya, menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua ialah ada khasyiatullah. Ada rasa takut kepada Allah. Ada muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat kita tidak berani berbuat kemaksiatan kepadanya, barakallahu. Tidak berani bermaksiat kepadanya, takut untuk berbuat dosa. Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Ada muhim juga. Sehingga dosa apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah tahu itu. Dan ingat, Allah akan membalasnya di yaumul qiyamah nanti. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal sebiji dzarrah sekalipun kebaikan akan dia lihat nanti. Yang jelek juga demikian akan dilihat nanti. Barakallah. Sehingga jangan merasa aman melakukan tindakan-tindakan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal dengan sembunyi-sembunyi. Ada yang tahu. Hah? Kan saya kerjakan sembunyi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Orang tua tidak tahu. Mertua tidak tahu. Mantu tidak tahu. Anak tidak tahu. Teman tidak tahu. Semua tidak ada yang tahu. Ingat, Allah Maha tahu. Itu ingat tadi, Allah Maha tahu. Sehingga ketika mau berbuat dosa, mundur. Allah Maha tahu. Barakallahu. Hah? Kepepet. Pengen maling. Maling itu terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan namanya apa? Namanya perampok. Beda namanya apa ya? Barakallahu. Sembunyi-sembunyi. Ya Allah, sudah. Bismillah maling sudah. Kok pakai bismillah? Maling itu enggak ada bismillah ya. Kalau dia betul-betul mengerti Allah punya nama Al-Alim, tahu betul kandungan maknanya, punya sifat al-ilmu yang sempurna yang mencakup, mundur dia. Enggak ada yang tahu. Tengah malam, dini hari, tidak ada yang lihat. Tengok-tengok juga tidak ada CCTV. Tidak ada radar, tidak ada apa, aman. Ya Allah tinggal ngambil tok. Ini barangnya tinggal. Begitu dia begini, berpikir, tidak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Walaupun saya sembunyikan, tidak ada yang tahu. Dikarenakan Allah Maha tahu, pasti suatu saat nanti akan terbongkar penyimpangan, kemaksiatan, dosa saya ini. Kalaupun tidak ada yang tahu, pasti nanti dipertanggungjawabkan dosa ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan jadi. Bahkan demikian seterusnya, barakallahu fikum. Itu buah daripada nama Al-Alim. Pejabat kalau ngerti nama ini tidak bakal berani korupsi. Ya apa ya? Karena berhubung tidak mengerti Asmaul Husna, tidak mengerti akidah yang sahihah, sudah, ambil aja. Namanya korupsi kan tidak ngerti. Mainnya kan halus gitu ya. Tadal, potong, seret. Tidak ada yang tahu. Tapi ingat Allah Maha tahu. Suatu saat nanti Allah akan membongkar semua penyimpangan-penyimpangan kamu, semua dosa-dosa kamu, kalau kamu tidak segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sehingga nama Al-Alim itu menyemangati kita untuk beribadah dan menghalangi kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah waktunya sholat. Terdengar suara azan zuhur. Santai dulu. Kan masih lama zuhurnya. Masih lama asarnya kok zuhurnya. Masih lama asarnya. Santai. Tau-tau menghilang supaya enggak nampak sama orang lain. Bayangannya dia pergi itu dipikir oleh orang tuanya atau oleh anaknya atau siapa ke musala atau ke masjid. Ternyata nongkrong. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang sampai asar. Ada yang tahu, dia pulang ke rumahnya. Bayangannya sudah salat zuhur, sudah salat asar. Tidak ada yang tahu. Tapi ingat Allah Maha tahu. Allah Maha tahu kamu belum salat. Allah Maha tahu kamu belum ini, kamu belum itu. Orang yang mokel Ramadan siang hari, juga sembunyi-sembunyi itu. Bayangannya puasa, masya Allah, keluarga di rumah masak untuk buka puasa, dia mokel di siang hari masuk warung yang hanya kelihatan kaki jatuh itu. Keluarga gak ada yang tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Barakallahu fikum. Sehingga dosa apapun akan kita hindarkan dengan nama Al-Alim. Mau dusta tidak bisa, walaupun dia gak ngerti saya berdusta, tapi Allah Maha tahu saya berdusta. Gak ada dusta, jujur, demikian seterusnya. Ini merupakan konsekuensi yang paling indah, yang paling tinggi, barakallahu fikum, terkait dengan nama Al-Alim. Yakini Allah punya nama Al-Alim. Yakini Allah punya sifat Al-Ilmu. Dan ketahui ilmu Allah itu kamil wa syamil, sempurna dan mencakup segala sesuatu, yang besar, yang kecil, yang semua yang Allah Maha tahu, sehingga memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan barakallahu fikum menghalangi kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi yang namanya manusia kadang lalai, kadang berbuat dosa, maka segera beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nama berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini, Ar-Rahmanur Rahim. Nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim itu dua nama bagi Allah Azza wa Jal yang mengandung sifat yang sama, yaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, Ar-Rahmah itu kasih sayang, belas kasih. Barakallahu fikum. Apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Disebutkan oleh para ulama huna beberapa perbedaan. Beberapa perbedaan. Yang pertama, Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah. Tidak boleh bagi makhluk memiliki nama seperti itu. Sementara Ar-Rahim itu nama yang mustarak, artinya makhluk bisa bernama dengannya. Perbedaan yang kedua, perbedaan yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman memiliki sifat rahmah, dzurrahmatil musilah, rahmat yang disampaikan kepada hamba-hambanya, namanya dzurrahmah al musilah, zat yang memiliki rahmat yang tersampaikan kepada hamba-hambanya. Sementara Ar-Rahim dzu ar-rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Memiliki rahmat yang maha luas. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim, penggabungan dua nama ini menggabungkan dua makna sekaligus. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dan rahmat ini sampai kepada hamba-hambanya. Begitu. Barakallahu fikum. Ini ada beberapa perbedaan, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ikhwanatina azzakumullah, sifat rahmah bagi Allah ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ialah rahmatun ammah. Rahmatun ammah. Rahmat yang umum, yakni untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang umum untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang mukmin ataupun yang kafir, baik manusia ataupun hewan-hewan yang lainnya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu dirahmati, mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, rahmat yang umum. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan rezeki kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan-kenikmatan jasadiyah yang zahiriyah. Itu rahmat Allah yang umum. Yang muslim, yang kafir, manusia, hewan, semuanya mendapatkan rahmat ini. Rahmatun am, sifatnya jasadiyah. Anda memperhatikan hamba-hamba Allah semuanya dalam kenikmatan. Antum mendapati orang-orang kafir dapat rezeki. Antum mendapati hewan-hewan ternak, semuanya dapat rezeki sendiri-sendiri. Itu semuanya rahmat Allah secara umum. Yang ini tidak ada sisi fadilahnya. Yang kedua, disebut dengan rahmatun khassah. Rahmatun khassah, rahmat Allah yang khusus. Ini hanya diberikan untuk kaum mukminin. Hanya diberikan untuk kaum mukminin. Rahmat khusus. Rahmat Allah yang khusus ini meliputi dua perkara. Yang pertama ialah rahmat Allah di dunia ini dalam bentuk rezeki yang halal. Ada kata-kata halalnya ya. Rezeki yang halal, hayatan thayyibah, kehidupan yang sejahtera dalam bentuk al-hidayah ila siratil mustaqim. Diberi hidayah kepada siratul mustaqim dalam bentuk mendapatkan pertolongan, pembelaan dari Allah menghadapi musuh-musuh kita, dan juga dalam bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari mara bahaya, mara bahaya. Itu rahmat khusus di dunia ini. Dan yang kedua, rahmat Allah yang khusus di akhirat nanti, yaitu dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak terbayang oleh kita semua. Dari sini khunaftina azzakumullah, kaum mukminin, kaum muslimin itu hamba Allah yang spesial, dapat semuanya. Dapat rahmat yang umum, dapat juga rahmat yang khusus. Muslimin dapat kenikmatan jasadiyah, dapat rezeki, kesehatan, dan segala macam, makan, minum, hal-hal yang sifatnya jasadiyah, zahiriyah, dapat. Dan mereka mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh selain muslim. Taufik, hidayah, iman, rezeki yang halal, kehidupan yang thayyibah. Barakallahu fikum, mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah Azza wa Jal, dari musuh-musuh kita, terselamatkan dari mara bahaya, itu hanya untuk muslimin. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Khanafatina azakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari nama ini, khanafatina azakumullah ialah yang pertama ikhwan fillah azakumullah ialah syukur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kenikmatan yang kita rasakan ini merupakan rahmat Allah kepada kita. Syukuri. Syukuri. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Mahabbatullah. Menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Yang ketiga, ini yang penting, yaitu kita berupaya memiliki sifat yang mulia ini ketika bermuamalah dengan sesama manusia. kita harus memiliki sikap rahmah, sikap kasih sayang, belas kasih ketika bermuamalah dengan sesama hamba. Allah Azza wa Jal Rabbuna, Rabbnya kita, memiliki nama Rahman, Rahim, dengan sifat rahmat. Maka kita sebagai makhluknya, barakallahu fikum, juga dituntut untuk memiliki sikap yang rahmat, sikap yang penuh dengan kasih sayang, belas kasih kepada orang-orang lain dari kalangan umat manusia ini. Hal yang muhim. Oleh karena itulah Rasulullah alaihissalatu wassalam disifati oleh Allah azza wajal sebagai rasul yang memiliki rahmah. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pengasih, yang sangat menyayang kepada kaum mukminin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ruhamau bainahum. Mereka adalah orang-orang yang rahim, yang penyayang di kalangan mereka kaum mukminin. Wah, tada. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dalam hadis yang masyhur, Ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Jadi sebagian dari hadis Abdullah bin Amr bin As, dan dia sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimun yarhamuhumullah, orang-orang yang punya rahmah, yang punya kasih sayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmatilah yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah yang di langit akan merahmati kalian. Rahmat. Dan ingat, rahmat kepada siapa ya, Pan? Kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah yang lemah. Tetapi tidak untuk orang-orang kafir. Terkait dengan orang kafir, Allah mengatakan asyidda'u al-kufar, tegas, keras kepada orang kafir. Jika ruhama'u bainahum, dengan muslimin, dengan teman-teman muslimin, rahim, rahmah, sesuai dengan bimbingan Islam, barakallahu fikum. Dari sifat rahmah inilah, karantina azakumullah, akan muncul dari hamba tadi berbagai macam perangai-perangai yang bagus, perangai-perangai yang indah dalam hubungan sosial dengan sama hamba. Akan mudah bagi dia untuk membantu sesama, keluar infak dan sedekahnya. Dengan rahmah ini pula, dia akan bisa mengucapkan tutur kata yang lembut, tutur kata yang sopan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, kepada orang tuanya yang lebih tua daripadanya, kepada anak kecil, dan segala macamnya. Muncul perangai-perangai yang sangat indah akan muncul dari sifat rahmah ini. Barakallahu fikum. Itu dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga kalau dikaji itu luar biasa ya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, una, barang siapa yang mengerti Asmaul Husna, tahu maknanya, tahu kandungannya, mengerti konsekuensinya, akan terbuka untuk dia ulumun kathirah, terbuka ilmu yang sangat luas dan amal-amal yang bermanfaat. Baru nama lafzul jalalah Allah, nama Al-Alim Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kalau diterapkan dalam keseharian kita, sudah masya Allah, muwahhid, ahli tauhid, orang yang beramal saleh, yang jauh dari maksiat, orang yang lembut, orang yang santun, orang yang rahim, luar biasa. Apalagi dengan nama-nama yang lain. Jam 11.04, masya Allah. Berapa lama saya bicara ya, Pak? Wah, ini tuh gak mengingatkan saya ini. Berapa lama ya, Pak? Ngomongnya saya. Yang betul, 1 jam. 1 jam setengah ya, Pak. Barakallahu fikum. Duhurnya 11:30 ya. Ada yang mau tanya kan? Buka tanya jawab langsung gini semua. Tanya jawab atau teruskan? Tanya jawab. Berikutnya ada edisi kedua gitu ya. Mendulang Asmaul Husna edisi kedua, insyaallah. Ada apa? Misalnya kalau penyebutan bagian orang daerah tertentu dengan menyebut Gusti Allah. Hmm. Sudah diterangkan tadi kaidahnya. Asma'ullah ta'ala tauqifiyah. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tauqifiyah, artinya hanya ditetapkan dengan Al-Quran dan Al-Hadith. Kamu tanya sama mereka, apa ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan Allah punya nama Gusti? Jawabannya? Jawabannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka tidak boleh bagi kita untuk menamai Allah dengan Gusti. Apa yang berikutnya? Pangeran. Pangeran. Kalau orang Makassar, kareng. Kareng Allah gitu, kata mereka. Kareng itu yang dimuliakan. Maka jangan menggunakan kata-kata kareng atau Gusti atau pangeran. Tapi sebut nama Allah, ya itu maknanya. Misalkan Zat yang Maha Agung, Al-Azim. Kamu katakan Allah Al-Azim, begitu. Saya paham ya? Dengan menyebut nama Allah yang diitsbatkan, ditetapkan dalam Al-Kitab As-Sunnah. Barakallahu fikum. Dan yang paling bagus ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala. Itu sudah syar'i. Bagus sudah. Sehingga jangan menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Barakallahu. Nah, yang lainnya. Hat. Rahmat yang luas. Lebih luas yang mana? Sama-sama luas. Itu penggabung, itu diantara yang mereka sebutkan. Dengan penggabungan dua nama ini, Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Dan rahmat itu tersampaikan kepada hamba-hamba. Saya paham ya? Jadi bukan semata-mata rahmat sebagai sifatnya Allah Azza wa Jalla, tetapi rahmat itu kemudian dirasakan oleh hamba-hambanya. Ada rahmat yang umum, ada yang khusus tadi. Oh, enggak ada pembahasan seperti itu. Mereka menyebutkan terkait dengan sifat rahmat bagi Allah. Ada yang umum, ada yang khusus. Barakallahu fiik. Ada yang mengatakan sama saja. Yang penting sifat rahmat gitu aja. Dan mereka memperinci dengan perincian yang saya bawakan tadi. Barakallah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang mainnya kasar, gitu ya, muamalahnya kasar, muamalahnya kaku dan segala macam, dikit-dikit kampleng, dikit-dikit ini segala macamnya, ini orang gak paham nama Ar-Rahim ini. Baca tiap hari Bismillahirrahmanirrahim, gak mudah maknanya. Kalau kamu baca ayat ini Bismillahirrahmanirrahim atau nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mestinya kamu semakin halus, semakin lembut, semakin santun dalam bermuamalah sesuai dengan bimbingan Islam. Barakallahu fiikum. Kalau ada yang kasar begitu, pak, Bismillahirrahmanirrahim, Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sebagai hamba juga harus demikian, harus memiliki sikap rahmah, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Barakallahu fiikum. Pada sahabat hamba. Ayo wah, yang lain. Masya Allah. Ini kalau mengkaji Asma'ul Husna 99, berapa jam ya Pak? Ya Pak. Penyebutan Tuhan. Ya dihindari. Kenapa kita gak mengatakan Allah begini? Kami gitu. Tuhan yang mereka inginkan adalah Rabbun. Kami gitu. Rabb. Kita mengatakan Rabb. Allah Rabbul Alamin. Diupayakan semaksimal mungkin untuk melafalkan dengan lafad-lafad yang syar'i. Tapi kalau kita menggunakan sebagaimana yang ma'ruf di kalangan orang lain, tidak ada masalah. Itu namanya aral hikayah. Dikatakan Tuhan yang Maha Esa. Barakallahu fikum. Jadi Arab al-Ahad kan gitu ya. Barakallahu'alaikum. Atas mereka yang ma'ruf di kalangan mereka. Labas. Tapi yang lebih afdal kita mengucapkan yang jelas-jelas syar'i. Barakallahu fikum. Terkadang sebagian mereka enggak begitu paham dengan lafal-lafal yang syar'i, barakallahu fikum. Maka sebagian ulama kita terkadang mereka menggunakan istilahnya mereka supaya mereka paham. Supaya mereka paham. Sebagai contoh ya ikhwan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berbicara dan membantah ahli filsafat, ahli ilmu kalam, itu beliau enggak menggunakan lafaz Allah. Enggak mudeng mereka Allah. Akhirnya beliau menggunakan istilah mereka yaitu al-qadim tadi. Al-qadim. Gitu. Supaya mereka paham. Dan diterangkan al-qadim Allah azza wajalla. Al-awwal. Barakallahu. Tapi ini kondisional. Adapun secara keseharian barakallahu fikum diupayakan melafalkan nama-nama Allah yang syar'i, dan itu barokah insyaallah. Dan gampang kan bagi kita kan? Allah, Allah kan mudah ya. Barakallahu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Apalagi ada yang bermain-main. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecil kecuali Tuhan besar. Yang ini T pertama T-nya kecil, yang kedua T-nya T besar. Nah, ini semuanya falsafah. Ini semuanya adalah falsafah. Barakallahu fikum. Ma yang bagi enggak seharusnya. Barakallahu fikum. Baik, perlu dipahami ya khonafti na'azakumullah. Tadi belum sempat sampaikan. Dari asma'ul husna ini ada asma'ullah ta'ala al-mukhtassah bih. Ada nama-nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh bagi hambanya untuk bernama dengannya. Itu kalau nama tadi mengandung sebuah sifat yang itu hanya Allah yang berhak menerimanya. Dicontohkan seperti lafzul jalalah Allah. Nama Ar-Rahman. Nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini dengan nas hadis. Yang mereka contohkan lagi nama Ar-Razzaq. Tayyib Al-Wahhab. Al-Ghaffar dan semisalnya. Yang sifat yang terkandung padanya mengandung sifat yang itu hanya Allah yang berhak demikian. Barakallahu fikum. Terdapat misalnya, maka makhluk tidak boleh bernama dengannya. Al-Khaliq di antaranya. Ada lagi barakallahu fikum nama-nama yang dikatakan al-asma al-mustarakah. Nama-nama yang bersyarikat, artinya Allah bernama dengannya, makhluk juga bernama dengannya, dan itu boleh. Makhluk boleh bernama dengannya, tapi dengan ketentuan tidak boleh meyakini dia sama dengan Allah. Baik, tidak boleh meyakini hamba tadi sama dengan Allah. Di antaranya adalah Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, wahatah. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam beberapa ayat, disebahkan itu kepada makhluk. Imratul Aziz. Terkadang Rasul bil mu'minin ra'ufur rahim. Wahagala. Itu boleh. Barakallahu fikum. Tapi ingat, tidak boleh meyakini makhluk tadi sama dengan Allah Azza wa Jal. Tayyib. Arsh sebagai makhluk yang Allah Azza wa Jal juga disifati dengan sifat Rabbul Arshil Azim. Arsh yang besar, Al-Azim, nama Allah. Tapi juga Al-Arsh disifati dengan sifat Al-Azim. Itu boleh. Rabbul Arshil Kerim, Al-Kerim juga dinisbahkan kepada Al-Arsh. Itu sebenarnya nama-nama yang mushtarak. Faham itu? Barakallahu. Lebih afdal lagi ketika hamba tadi Bernama dengan penambahan kata-kata abad, dinisbahkan kepada asma'ul husna. Itu lebih afdal lagi bentuk ubudiyah dia kepada Allah. Abdul Karim, Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Azim dan segala macamnya. Itu lebih afdal lagi, menunjukkan betul-betul dia beribadah, ubudiyah, menghamba kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ada yang kasih nama Karim, kada masalah. Pak Karim, kada masalah. Rahim, Pak Rahim, kada masalah. Tapi lebih afdal lagi ada kata-kata abd. Itu bentuk penghambaan para Allah. Tapi tidak boleh untuk kasih nama orang Rahman. Adalah ya Yesus. Harus Abdurrahman. Manggil dia jangan-jangan Rahmat, tapi Abdurrahman. Masya Allah. Masih ke jam 11.26 rupanya. Khair insya Allah. Teruskan duhur apa? Cukup? Eh? Cukup. Lebih bagus dibikin edisi kedua gitu ya. Insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada halangan pada kesempatan yang berikutnya. Kita akan mengkaji yang berikutnya, mendulang faedah dari Asmaul Husna, mengkaji kandungan nama-nama Allah yang mulia tadi. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.